طيب مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملك من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويهل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-38 dan setelahnya dari surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa yasna'ul fulka." Dan mulailah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam membuat perahu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa perahu yang akan dibuat oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam dibawa pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajari Nuh alaihi salatu wasalam bagaimana membuat sebuah perahu. Perahu besar tentunya, karena akan memuat sekian banyak penumpang dari kalangan hewan-hewan, manusia dan burung-burung. Wa yasna'ul fulka. Dan mulailah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam membuat perahunya. Wa kullama marra alaihi mala'u min qaumihi sakhiru min. Dan setiap ada orang dari kaumnya melewati Nuh, dari tokoh-tokoh masyarakatnya, mereka memperolok-olok Nuh. Dia mengatakan, betapa bodohnya engkau, demikian dan demikian. Baik. Yani membuat perahu di daratan, yakni di jauh dari tepi pantai. Kan biasanya perahu dibuat di dekat-dekat tepi pantai. Begitu selesaikan tinggal diluncurkan turun ke pantai. Ini enggak jauh dari pantai, sehingga orang-orang pun semakin mempertanyakan kondisinya. Bagaimana bisa engkau membuat perahu sedemikian rupa di tempat yang seperti ini? Mereka tidak tahu bahwa ternyata air bakal sampai bahkan menutupi gunung sekalipun. Masya Allah. Mereka memperolok-olok Nuh alaihi salatu wassalam. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Di sini dikatakan oleh mereka, dijawab oleh Nuh alaihi salatu wassalam, in taskharu minna al-yawm li jahlikum bi sidqi wa'dillah fa inna naskharu minkum ghadan indal gharq kama taskharuna minna. Sekarang kalian memperolok kami karena bodohnya kalian, ketidaktahuan kalian tentang benarnya janji Allah Subhanahu wa taala. Dari benarnya janji Allah Subhanahu wa taala kalian tidak tahu. Sekarang kalian mentertawakan kami. Dari memperolokkan. Dari maka kami akan memperolok kalian, mentertawakan kalian nanti ketika kalian sudah tenggelam dengan air ini. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adabun muqim. Niscaya kalian akan mengetahui nanti ketika memang sudah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dikatakan oleh Nuh alaihi salatu wasalam urusan adab mengadab itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan nabi, bukan urusan rasul. Jadi kalian menantang kapan datangnya adab, ya tunggulah, silakan kalian menunggu. Jadi silakan kalian menunggu. Tantadiru inna muntadirun. Kalian juga, kami menunggu, kalian juga menunggu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Sebagaimana kalian memperolok kami di hari ini, maka tunggulah hari esok ketika janji Allah Subhanahu wa taala betul-betul datang. Fasawfa ta'lamuna may ya'tihi adabun yukhzi. Niscaya kalian akan mengetahui. Besok hari. May ya'tihi adabun, siapa yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihina rendahkan. Wa yahillu 'alaihi adabun muqim. Dan akan turun kepada mereka di dunia ini adab, dan berlanjut di hari akhirat adab yang tiada putus-putusnya. Barakallahu bikum. Ya, karena memang orang-orang yang diberi kekuasaan, diberi harta berlimpah, diberi kedudukan, biasanya mereka menganggap bahwa itulah keistimewaan, itulah tanda cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengukur dengan ukuran ini, sehingga mereka meremehkan para anbiya yang masih saja berusaha untuk mencari makan, masih saja untuk subhanallah. Pokoknya mereka merendahkan. La haula wa quwwata illa billah. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzihi. Nah, kalau mereka sudah merasa lebih tinggi, lebih mapan. Ini semua rasul memiliki kondisi seperti ini. Dari kaumnya yang merasa lebih tinggi derajatnya, merasa, dan bahkan merendahkan anbiya war rusul karena kondisi sederhana yang ada pada mereka. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Di dunia mereka akan diadab, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhir, di barzakh pun begitu mereka mati juga tetap diadab. Mau dikubur atau enggak, yang jelas mereka masuk ke alam ini, alam barzakh, tetap mereka diadab. Dan berlanjut nanti di hari kiamat. Hatta idza jaa amruna wa faratan nuru qulna hamil fiha min kullin zawjayn ithnain. Sampai ketika datang urusan kami, ketetapan kami untuk menghancurkan orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami telah wahyukan, kami janjikan kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Hatta idza jaa amruna wa faratan nuru. Dan bahkan tanur itu adalah tempat pembakaran roti. Yang senantiasa dipanasi dengan api. Tanur ini terbuat dari tungku, dari tanah. Barakallahu fikum. Mereka membakar kayu di dalamnya sehingga tanah ini membara. Baik. Kemudian mereka menempelkan adonan roti di dinding-dinding tungku ini. Berkelapnya sehingga matang. Namanya tanur. Roti, atau mereka memasak di atasnya. Alhasil barakallahu fikum, tanur itulah tungku. Yang kita katakan bahwa daerah atau tempat yang paling kering, barakallahu fikum, yang dimiliki oleh orang-orang ini di kehidupannya. Karena dipanasi sedemikian rupa, tidak ada lagi lembab-lembabnya, apalagi basah, tidak. Tanur sekalipun akan memuncratkan air, kata Allah Subhanahu wa taala. Di semua tempat akan muncul mata-mata air. Barakallahu fikum. Dari atas hujan, dari bawah mata air muncrat. Baik, mengeluarkan, bumi ini mengeluarkan airnya dan langit menurunkan airnya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wafarat tanuru, bahkan tanur sekalipun akan memuncratkan air. Kulna hamil biha, ini ketika sudah bersatu antara air yang ada, faltaqal ma wala amri qad qudir, maka bertemulah dua air ini, air yang dicurahkan dari langit dan air yang dimuncratkan dari bumi, sehingga betul-betul begitu cepat air ini naik, tidak tunggu lama. Barakallahu fikum. Kulna hamil fiha min kullin zawjain itsnain, maka kami pun mewahyukan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, ihmil fiha, bawalah serta di atas perahumu ini, min kullin zawjain itsnain, dari semua jenis hewan-hewan, sepasang-sepasang, jantan dan betina. Masya Allah. Dari semua, dari gajahnya, dari jerapahnya, dari semuanya, harimaunya dan berbagai macam binatang-binatang buas, semua dibawa serta oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahmil fiha, ini fi safina, safina itu di perahunya, min kullin zawjain itsnain wa ahlak, demikian juga keluargamu, bawa serta keluargamu yang beriman tentunya. Illa man sabaq alaihi alqaul minhum, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan mau, walaupun diajak sekalipun mereka enggan, tidak mau naik ke perahunya Nuh alaihi salatu wasalam, padahal perahu adalah perahu keselamatan. Barakallahu fiikum. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman. Kerabatmu, keluargamu, ajak serta kecuali yang tidak mau, yang mereka termasuk orang-orang kafir, memang enggan. Wa man amana, ajak serta pula orang-orang yang beriman kepada engkau, yang dikatakan hanya 40 orang, 60 atau 80 orang. Sedikit, padahal begitu lama Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah 950 tahun. Waktu yang bukan sebentar mereka didakwai oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam kecuali sangat sedikit. Barakallahu fiikum. Keberhasilan dakwah itu bukan diukur dengan banyak sedikitnya orang yang mengikuti, tapi keberhasilan dakwah itu ketika betul-betul disampaikan apa yang memang harus disampaikan. Barakallahu fiikum. Karena para anbiya war rusul ada yang mengikutinya ya sedikit, ada pula yang mengikutinya yakni 10 orang kurang, ada yang 2 orang, ada yang cuma 1 orang, bahkan ada seorang nabi berjalan sendiri tanpa seorang pengikut pun, tidak ada yang mau mengikutinya. Barakallahu fikum. Tapi ada juga nabi yang begitu banyak pengikutnya, seperti Nabiullah Musa alaihissalam dan nabi kita Muhammad alaihissalam, pengikutnya sungguh sangat luar biasa. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Ini beberapa ayat barakallahu fikum yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana sabarnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, ya membuat perahu walaupun dihina, direndahkan, ditertawakan oleh kaumnya, Nabiullah Nuh tetap sabar dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Sampai ketika begitu selesai perahu itu, barulah diangkat, dibawa semuanya orang-orang atau makhluk-makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk dibawa serta. Karena bumi akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi sekali lagi akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada, yang ada di atas muka bumi ini kecuali orang yang ada di atas perahunya Nuh alaihi salatu wasalam. Ini yang dikatakan safinatun najah. perahu keselamatan. Siapa yang naik dia akan selamat, siapa yang tidak maka dia akan tenggelam, dia akan binasa. Maka yang akan berkembang berikutnya adalah orang-orang yang ada di atas perahu ini. Barakallahu fikum. Makanya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam dikatakan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua. Barakallahu fikum. Bapak manusia kedua, karena semua orang setelah Nabiullah Nuh adalah keturunannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Aini barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para tuan majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.